Safin berkampung, bersatu ada terbilang seni. Dagang kemari, Safin berkampung, bersatu ada terbilang seni. Alun medali, gemas selalu, sama sepakat membina janji. Lagu ia sana, alun medali, gemas sepakat, sama sepakat. Marwas rebana satuan diri, palu bersendi gambus sempurna. Marwas rebana satuan diri, palu bersendi. Santunkan budi oleh bahasa, senandung ia sana gegar bentana. Segenap negeri santunkan budi oleh bahasa, senandung ia sana. Satukan pulau sama berlagu, gemaga bersih menyusul nada. Senandung ia sana, satukan pulau sama senada, gemaga bersih lantunkan nada. Senandung ia sana. Korban raga tegakkan bangsa, senandung ia salam bukan bertalu. Kita teraju berkorban raga tegakkan bangsa, senandung ia salam.